Cuma gara-gara jarak. Cemen kalau gak bisa ngelewatin itu semua. Wow, walaupun kau jauh, cintaku takkan hilang. Walau ditelan waktu, ku ratapi kesendirian. Walau kau di sana, tapi cinta ini takkan sirna. Meski banyak cobaan yang kini kian menerpa. Janganlah kau bersedih, ku yakin kau telah mengerti. Jangan kau berkecil hati. Kau lihat temanmu berpasangan dan bergandengan tangan. Ku yakin kau di sana bertahan. Dan walau jarak kini memisahkan kita, tapi ku takkan goyah. Dan ku percaya semua akan indah pada waktunya. Kita akan bisa berdua, satu atap bahagia bahkan untuk selamanya. Janganlah kau bersedih, ku yakin kau telah mengerti. Jangan kau berkecil hati. No, kau lihat temanmu berpasangan dan bergandengan tangan. Dan ku harap kau di sana bertahan. Dan walau jarak kini memisahkan kita, tapi ku takkan goyah. Dan ku percaya semua akan indah pada waktunya. Kita akan bisa berdua, satu atap bahagia. Dan walau jarak kini memisahkan kita, tapi ku takkan goyah. Dan ku percaya semua akan indah pada waktu. Kita akan bisa berdua, satu atap bahagia. Kita akan bisa berdua, satu atap bahagia. Kita akan bisa berdua, satu atap bahagia bahkan untuk selamanya.